إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ada wa Dawa. Ada yang artinya adalah penyakit, wa dawa yang artinya adalah obat. Pembicaraan tentang obat dan penyakitnya. Telah kita sampaikan bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Jahilahu man jahilahu wa alimahu man alimahu. Taulah orang yang tahu, alimahu man alimahu. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh, artinya belum diketahui obatnya. Tapi asalnya setiap penyakit ada obatnya. Ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Dan termasuk diantara obat adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim syifaun. Ini obat yang bisa dijadikan sebagai obat berbagai macam penyakit. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan kami turunkan Al-Quran itu, sedangkan Al-Quran adalah syifa, itu obat. Obat yang bermanfaat bagi orang yang mereka memanfaatkan Al-Quranul Karim. Obat tetap obat, yang terkadang bermanfaat bagi penggunanya, yang terkadang tidak bermanfaat bagi penggunanya. Al-Quranul Karim obat untuk penyakit hati atau penyakit fisik. Al-Quranul Karim obat untuk penyakit hati yang mengobati syirik, kufur, nifaq, kemudian hubbul ma'asi, kecintaan kepada kemaksiatan, dan berbagai macam yang diringkas untuk mengobati segala macam bentuk syahwat maupun syubhat. Sehingga Al-Quran menjadi obat bagi orang mereka maftun, terfitnah dengan syahwat, yang apabila seorang dia terkena fitnah syahwat, agama dia akan rusak. Dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit syubhat, yang apabila seorang dia terkena syubhat, ilmunya yang akan rusak. Tidak lagi dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia menjadi kabur. Al-Quran obat bagi dua-duanya, penyakit syahwat maupun penyakit syubhat. Karena Al-Quran penuh dengan pelajaran-pelajaran targhib maupun tarhib. Targhib yang memberikan motivasi sehingga orang terdorong kuat untuk berorientasi akhirat dan zuhud terhadap perkara dunia. Al-Quran memberikan targhib agar seorang memperoleh untuk itu meraih yang lebih baik segala-galanya. Dan sekaligus memberikan tarhib, peringatan-peringatan yang menakutkan dengan segala macam ancaman yang ada dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Sehingga Al-Quran penuh dengan tarhib dan tarhib untuk mengobati syahwat. Al-Quran penuh dengan ilmu yang meyakinkan untuk menghilangkan syubhat. Karena syubhat terjadi minimnya ilmu, karena minimnya ilmu sehingga terjadi kekaburan-kekaburan dalam memandang masalah. Ini adalah Al-Quran perannya sebagai obat bagi penyakit hati, penyakit syahwat maupun penyakit syubhat. Adapun Al-Quran juga adalah obat bagi penyakit fisik. Sebagaimana riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Al-Quran digunakan untuk ruqyah, dijadikan sebagai ruqyah untuk penyakit-penyakit fisik. Sebagaimana telah kita lewati kisah sebara sahabat yang meruqyah seorang tokoh masyarakat yang tersengat kalajengking, yang diruqyah dengan surat Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Tetapi boleh ingatkan, walakin min huna walakin ha huna amrun yang bagi at-tafattun lah. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa azkar dan ayat-ayat ruqyah atau al-adniyah, ini doa-doa ruqyah, wirid-wirid, dikir-dikir, ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah yang dipakai untuk meruqyah, ini seorang, maka tidak mesti kemudian memberikan efek sembuh. Ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan orang yang diruqyah dan yang meruqyah. Ketakwaan seorang yang meruqyah akan sangat berdampak kepada ini kekuatan ruqyahnya tadi. Dan demikian juga kondisi orang yang diruqyah juga sangat berdampak kepada ini bermanfaatnya ruqyah yang dibacakannya. Sehingga terkadang orang diruqyah dan kemudian berdampak, ada orang mereka diruqyah dan tidak berdampak atau kurang berdampak. Sebagaimana obat, selama obat ini digunakan untuk penyakit yang tepat, sasaran yang tepat, kadar yang tepat, kemudian tidak ada penghalang bagi obat tersebut, maka obat ini insyaallah akan memberikan manfaat yang banyak. Tapi terkadang obat tidak memberikan efek atau manfaat kepada orang yang memakainya karena terhalang beberapa faktor sehingga obat itu menjadi tidak atau kurang bermanfaat. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika du'a. Demikian pula dalam masalah doa ini. Doa termasuk diantara itu obat yang sangat memberikan manfaat. Fa'innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub, walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu. Demikian pula doa, sebagaimana ruqyah, sebagaimana obat secara umum, Doa ini adalah diantara sebab yang sangat kuat untuk menolak perkara-perkara yang tidak dia sukai dan untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Dengan doa, orang ingin terhindar dari segala macam bentuk yang tidak menyenangkan. Dengan doa, orang ingin mendapatkan segala macam yang dia inginkan. Akan tapi, pengaruh doa ini terkadang ada yang cepat, ada yang terlambat, ada yang nampak tidak dia dapatkan sama sekali. Tertundanya ini doa imma li dha'fi fi nafsi bi ayyakuna du'a la yuhibbuhu Allah lima fi minal udwan. Terkadang tidak berdampaknya doa atau tidak terkabulnya doa itu disebabkan karena lemahnya doa itu sendiri. Doanya termasuk doa yang boleh jadi tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Allah enggak suka dengan doa yang dia panjatkan karena isinya adalah dosa dan permusuhan, sehingga Allah tidak kabulkan. Sehingga zat doanya itu yang dia jadikan permintaan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doanya tidak terkabul atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah. Boleh jadi juga tertundanya efek doa atau lemahnya efek doa itu karena lemahnya hati, di mana hati ketika berdoa tidak sepenuhnya dia yaitu fokus dan khusyuk dengan doanya itu kepada Allah Ta'ala, sehingga enggak nyambung antara doa dengan ucapannya. Terkadang ucapannya terkadang lisannya mengucapkan kalimat-kalimat doa tetapi hatinya tidak menyimak sama sekali tentang doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dha'ful qalb, karena lemahnya hati dia, hatinya tidak mengikuti doa yang sudah diucapkan oleh lisannya, sehingga lisannya mengucapkan kalimat-kalimat doa yang tidak disimak oleh hatinya. Sebagaimana kedudukan doa ini kayak anak panah, sangat berkaitan dengan faktor-faktor ini pelepasan anak panah ini. Bagaimana busurnya, bagaimana yang melepaskan anak panahnya itu, sehingga kehebatan sasaran anak panah ini dipengaruhi dengan beberapa faktor. Ya faktor busurnya, ya faktor anak panahnya itu sendiri. Tentu anak panah yang bengkok, ya anak panah yang bengkok, apakah bulunya enggak seimbang atau juga batang panahnya itu enggak lurus, enggak lenceng, atau juga apa itu pucuk panahnya itu enggak tepat, enggak seimbang, ini akan berdampak berkaitan dengan kehebatan anak panah tersebut ketika dilepaskan, atau busurnya kendor, atau yang melepaskan anak panah juga enggak canggih. Faktornya macam-macam. Doa seperti itu pula diantaranya. Tertundanya doa atau tidak terkabulnya doa, wa imma li husulil mani minal ijabah, boleh jadi adanya beberapa penghalang yang menghalangi terkabulnya doa, seperti umpamanya min aqlil haram wa zulmi, seperti diantaranya dia adalah banyak mengkonsumsi barang-barang yang haram, makan-makanan yang haram, bisa haram zatnya atau haram cara mencarinya. Kalau haram zatnya ya seperti makan daging babi, kemudian makan makanan yang diharamkan oleh syariat, minuman yang haram, makanan yang haram, atau haram karena cara mencarinya. Haram bukan zat makanannya, tapi haram karena itu cara mencarinya. Yang dia makan adalah hasil curian, hasil tipuan, hasil itu korupsi, hasil dia itu menipu manusia. Ini adalah haram di sisi caranya. Atau dia adalah banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Kezaliman termasuk di antara hal yang akan bisa menghalangi terkabulnya doa. Atau juga rainud dzunub, ron-ron, titik nokta-nokta hitam karena dosa, banyaknya dosa yang dia lakukan. Banyaknya dosa yang dilakukannya akan juga menyebabkan doa dia tidak terkabul, karena dengan dosa itu dia semakin terhalang dari Allah SWT, karena dosa akan menjadi hijab antara dia dengan Allah Ta'ala, dan semakin jauh dari Allah Ta'ala maka doa pun semakin kecil kemungkinan dikabulkan oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang mereka dekat dengan Allah Ta'ala, wali diantara para wali-wali Allah, yang Nabi pernah gambarkan dengan ungkapan orang yang mereka boleh jadi di tengah-tengah manusia senantiasa tertolak, ditolak sana sini, madfu'un bil abwab, orang yang mereka tertolak dari pintu-pintu manusia. Karena dalam pandangan manusia tidak ada sesuatu yang diharapkan keuntungannya. Akan tapi orang ini lau aksama alallah la barrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan segera kabulkan. Allah sambut sumpahnya itu dengan baik, karena dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, jauhnya seseorang dari Allah Ta'ala juga menjadikan doanya pun semakin kecil dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wastila'il ghaflah wasahwi wallahwi wa ghalabatha 'alaiha, atau hatinya dikuasai oleh kelalaian, sehingga hatinya itu diwarnai dengan kelalaian. Hatinya sama sekali tidak nyimak apa yang diucapkan oleh lisannya, lalai. Ini tersebut semuanya dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah doa ini. Yang doa itu asalnya adalah setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Udu'uni astajib lakum. berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini adalah penegasan Allah SWT, asalnya orang yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, la ahmilu hammal ijabah, saya tidak terbebani dengan soal terkabulnya doa. Walakin ahmilu hamman doa, tapi yang menjadi bebanku adalah kerentak untuk berdoa. Kenapa? Faman ulhima bidu'a, barang siapa yang diilhamkan, barang siapa yang diilhami oleh Allah untuk berdoa, fal ijabah ma'ahu, ijabah terkabulnya doa itu menyertai dengan doa yang dia ungkapkan kepada Allah SWT. Tetapi juga perlu diketahui juga bahwa bentuk-bentuk terkabulnya doa itu juga ada macam-macam. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bidakwatin illa a'tahallahu bi'ihda thalaf. Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah SWT, pasti akan Allah kabulkan, Allah akan berikan satu di antara yang tiga. Imma ayu ajjalalah, boleh jadi akan disegerakan pengkabulan doanya itu, disegerakan sehingga dia segera mendapatkan doanya itu di dunia sekarang ini, dibayar kontan oleh Allah Ta'ala, Allah alias diberikan apa, dikabulkan segera oleh Allah Ta'ala di dunia sekarang ini. Yang kedua, wa imma ayudakhiraha, boleh jadi Allah jadikan sebagai simpanan kelak di hari kiamat, dan ini adalah pemuliaan, bukan penghinaan. Karena ma indallahi baqin, ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian pasti akan lenyap. Pasti akan lenyap. Kalau tidak lenyap karena bangkrut, hilang, tertipu, kena musibah, sehingga dia kehilangan apa yang menjadi miliknya, terpisahkan dengan apa yang menjadi miliknya, atau akan Allah pisahkan paksa dia dengan semua apa yang dia miliki dengan al-maut yang menimpanya. Yang ketika kematian menimpa seorang, akan dia tinggalkan itu harta sebanyak apapun, akan dia lepaskan itu gelar sepanjang apapun, sehingga semua yang berkaitan dengan predikat urusan dunia dia dipisahkan oleh Allah Ta'ala, dia tinggal diletakkan di kubur dengan beberapa helai kain kafan. Selebihnya semuanya ditinggal di atas permukaan bumi. Ini orang yang mereka, sehingga orang yang mereka diberikan Allah SWT doanya itu dijadikan simpanan di akhirat, ini adalah termasuk bagian pemuliaan Allah Ta'ala. Wa imma ayusrifan asu mislah, atau dia dipalingkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Dan ini yang sering tidak disadari oleh setiap kita, yang tahunya kita doa kita belum dikabulkan, padahal Allah Ta'ala boleh jadi telah memalingkan dia dari banyak hal yang boleh jadi bahkan lebih dibandingkan dengan nilai apa yang dia minta kepada Allah SWT. Ini diantara bentuk pengambulan doa, kalau enggak kontan, Allah bayar di dunia sekarang ini apa yang dia minta, atau ditunda oleh Allah kelak di akhirat, atau Allah jadikan simpanan, yaitu Allah palingkan dia dari keburukan yang semisal. atau bahkan keburukan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Sehingga asalnya doa itu dikabulkan. Akan tapi di sana ada mawani, ada hal-hal yang sering menjadikan doa itu terhalang, tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam penjelasan beberapa hadis yang beliau bawakan di sini tentang doa, beliau di antaranya mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu selain kebutuhan kita untuk kita meminta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa sendiri adalah amal saleh, kebaikan yang dicatat oleh Allah Ta'ala, amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Selain doa itu merupakan kebutuhan kita sungguhnya. Tapi berdoa sendiri, ketika kita berdoa, itulah kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian dalam keadaan betul-betul yakin akan diijabai oleh Allah Ta'ala. Sehingga saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hendaklah benar-benar hati kita dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya pasti akan dikabulkan Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk husnudzan kepada Allah Ta'ala. Doa yang kita sertai dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Karena tidak ada repotnya Allah mengabulkan kita. Dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah dengan Allah mengabulkan permintaan kita. Karena Allah zat yang maha kaya, yang tidak ada artinya berkurangnya kekayaan Allah ketika harus memenuhi semua permintaan para hamba. Allah gambarkan tentang kekayaan Allah berkaitan dengan itu apa yang dia penuhi dari semua permintaan para hamba. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi saidin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana qasamima indi ila kama yang kusul mikhyat ida'ud hilal bahr. Wahai hambaku, seandainya kalian semuanya manusia dan jin, dari awal sampai akhir berdiri di satu lembah, lalu semua mengajukan permintaan kepadaku, lalu setiap permintaannya aku penuhi, mana qasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyat ida udkhilal bahr. Tidak berkurang kekayaan Allah untuk memenuhi semua permintaan para hambanya yang meminta kepada Allah, yang kita enggak tahu berapa jumlahnya, triliunan, berapa triliun, dari awal penciptaan manusia dan jin sampai hari kiamat. Seandainya Allah penuhi semua permintaan mereka, tidak akan mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Sehingga tidak ada artinya, Allah tidak pernah kerepotan dan tidak merasa keberatan dengan memenuhi permintaan para hamba. Nabi katakan, akan tapi ketahuilah, annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Tapi Allah tidak akan menerima doa yang muncul dari hati yang ghafilin lahin, hati yang lalai. Hati yang lalai. Sehingga hatinya tidak nyambung dengan lesannya. Lesannya minta segala macam untuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dalam keadaan tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh lesan. Sehingga berapa banyak orang yang lesannya itu penuh dengan permintaan kepada Allah yang tidak disimak oleh hati dia. Kelalaian hati ini termasuk diantara yang menghalangi terkabulnya doa, yang seakan-akan dia pun menunjukkan ketidakseriusannya dalam berharap permintaannya kepada Allah SWT. Bahkan sering di kalangan kita ini mintanya kayak orang ngelindur, gak sadar dengan apa yang dia minta. Dan mintanya itu kalau dikasih malah gak mau. Contoh, kita ini sehari paling minim membaca kalimat ihtinas siratal mustaqim 17 kali. Karena ini ada dalam surat Al-Fatihah yang wajib kita baca. Sehingga paling minim orang yang mukim tidak safar, dia minta kepada Allah jalan yang lurus itu 17 kali. Belum kalau ditambah dengan salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, salat duha, tahiyatul tahiyatul masjid, salat malam dan seterusnya, sehingga bisa berapa puluh kali. Berpuluh-puluh kali mengucapkan kalimat ini untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipinjami buku enggak pernah dibaca, diajak ke pengajian tidak mau, ada fasilitas pengajian tidak dimanfaatkan, tutup telinga, tutup mata dengan apa yang berkaitan dengan ajakan ke pengajian atau tempat-tempat pengajian. Apa yang dia minta sehari semalam lebih dari 17 kali itu, dan disediakan oleh Allah apa yang dia minta, tidak diambil sama sekali. Hak menunjukkan hatinya yaitu enggak nyambung dengan apa yang dia minta, bahkan tidak paham dengan apa yang dia minta, lalai. Demikian juga banyaknya makanan haram yang kita konsumsi juga menjadi faktor tidak terkabulnya doa. Hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, zat yang baik. Semua yang ada pada Allah adalah baik. Tidak ada yang buruk. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Amal yang baik, ucapan yang baik, amal yang tidak tercampur kotoran yang mengeruhkan, kotoran syirik, kotoran riya, kotoran iradatud dunya, kotoran-kotoran yang mengeruhkan amal sehingga amal menjadi tidak jernih lagi, tidak baik, atau amal-amal bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah sehingga amal yang tidak mencocoki dengan tuntunan, Allah tidak menerima kecuali yang baik, karena Allah adalah thayyib, zat yang maha baik. Sehingga orang yang mereka ingin mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah, mesti dia akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Maka semakin sempurna iman seorang, semakin sempurna kebaikan yang dia wujudkan. Dan semakin tipis keimanan seorang, semakin berkurang kadar kebaikan yang dia wujudkan. Karena mewujudkan kebaikan itu sangat berkaitan dengan ini iman yang ada di dalam dirinya. Sejauh mana kekuatan dia untuk berjalan menuju keridhaan Allah SWT. Semakin dia punya kekuatan, semangat yang tinggi berjalan menuju Allah, berarti semakin kebaikan yang dia lakukan semakin kuat pula. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amaral bil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah yang saleh. Makan, mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, yang thayyib itu sangat berkaitan dengan yaitu semangat beramal saleh. Amal-amal apa, makanan-makanan yang buruk itu bisa menjadi penghalang untuk mewujudkan amalan-amalan yang saleh. Orang yang mereka tidak yaitu makan makanan yang thayyib, yang dia makan makanan yang khabith, makanan yang jelek, yang kotor, yang haram, itu akan sangat berdampak dengan amalan dia. Lalu Nabi menyebutkan laki-laki yang safarnya jauh, rambutnya acak-acakan, mengadakan kedua tangannya ke langit, mengatu ilhah merengek-rengek, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan hal yang haram, fa'na yustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu ya ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan masa akan datang bidillah, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.